Ingatkan berapa kali kau menyakitiku, menyiakanku. Sadarkah betapa terluka perasaanku, lubuk hatiku. Tanpa ragu kau bilang sudahlah, tanpa dosa kau bilang putus. Sekejap saja kau tinggalkan aku, ku pun berjalan tanpa bayangmu. Tapi ku yakin ku pasti bisa.